Islam turun sebagai petunjuk, penyempurna agama sebelumnya. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Pendengar, mari perluas cakrawala keislaman kita dalam program Kalam, Kajian Keislaman. Sesaat lagi. بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بعزيمة جبارة كبرى Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Media Dewa Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, berbahagia sekali Umar Darmawan bisa hadir kembali menemani Anda di sore hari ini. Sore hari ini hari Rabu tanggal 15 Dzulhijjah 1433 Hijriah yang bertepatan dengan 31 Oktober 2012 Masehi, pendengar. Menemani Anda sampai nanti pukul 5:30 sore kita akan bersama-sama belajar tafsir bersama Ustadz Mukhtar, pendengar. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini beliau sudah hadir bersama Umar Darmawan di studio RDS FM Solo. Langsung saja kita sapa beliau, pendengar. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Tat kabarnya Tat? Alhamdulillah sehat ini, cuma suasana panas mas. Iya. Gerah gitu ya Tat ya. Oh iya. Baik, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas surat apa ini Tat? Masih meneruskan bagian akhir dari surat Nuh mas Umar ya. Mm-hmm. Ya, insyaallah. Baik, pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita simak bersama kajian keislaman kalam tafsir bersama Ustadz Mukhtar. Tafadhal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fa in astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar RDS kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kita bisa bertemu lagi dalam acara kita dalam kalam tafsir. Di hari ini kita akan meneruskan pembahasan kita berkenaan dengan surat Nuh, surat yang ke-71. Kemarin sudah kita bahas para pendengar sekalian berkaitan dengan surat ini di ayat yang ke-22 dan 23. Bahkan sudah menyinggung di beberapa ayat sesudahnya. Jadi kemarin di ayat yang ke-23 sudah kita baca bagaimana Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan tentang ucapan dari kaumnya ini sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat ini, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yahus wa ya'uq wa nasr. Jadi mereka kaum Nabi Nuh alaihissalam mereka menyampaikan kepada kaum mereka. Jadi para pembesar mereka menyampaikan kepada umatnya mestinya ini. Jadi kalian jangan meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu sekalian, sesembahan kamu sekalian, Wat, Suwa, Yahud, Ya'uk, dan Nasr. Kemudian kata Nabi Nuh alaihi salam, mereka sudah menyesatkan orang-orang yang banyak, maka Nabi Nuh alaihi salam mendoakan kepada Allah Ta'ala, Wala tajidil zalimina illa dolala. Kemudian para pendengar sekalian, pada ayat yang ke-25 ini, sebagaimana Allah sampaikan di dalam ayat ini, mimma khoti'atihim, dari apa-apa yang dosa-dosa mereka, disebabkan dosa-dosa mereka, ughriku, mereka ditenggelamkan, fa'udkhilu, maka mereka dimasukkan naron ke dalam api, falam yajidu, maka tidaklah mereka mendapatkan lahum bagi mereka, min dunillahi ansor, dari selain Allah ansor, seorang penolong pun. Mereka tidak mendapatkan penolong-penolong selain Allah Ta'ala. Di dalam ayat ini, kata Mufasir, bahwa Allah mengumpulkan di antara dua siksa. Dua siksa yang berat, yaitu al-ighra wal-ihraq. Jadi penenggelaman dan pembakaran. Allah sampaikan dalam ayat ini, ughriku fa'udkhilu naro. Mereka ditenggelamkan, kemudian mereka dimasukkan ke dalam api. Artinya ada ighraq, ada ihraq. Ada penenggelaman dan ada pembakaran. Mereka ditenggelamkan dan dibakar di dalam api neraka. Kata Mukotil, itu disebabkan dengan dua dosa mereka, yaitu az-zalal wal idlal. Mereka sesat dan menyesatkan. Mereka sesat dan menyesatkan. Mereka sesat kemudian tenggelamkan, serta mereka telah menyesatkan orang yang banyak, maka dibakar dalam api neraka. Maka demikianlah orang-orang yang mereka telah sesat, pada akhirnya mereka disiksa oleh Allah Ta'ala. Di dalam ayat ini dengan dua bentuk, yaitu ditenggelamkan dan dibakar di dalam api neraka. Kemudian para pendengar sekalian, di dalam ayat ini pula Allah menjelaskan bagaimana Allah menghancurkan kaum Nabi Nuh alaihi salam, kemudian Allah menyelamatkan beliau serta keluarga beliau yang bersama beliau. Di dalam surat Al-Qamar, silakan dibuka di surat yang ke-54 ayat 10-14. Nabi Nuh alaihi salam mendoa kepada Allah Ta'ala, Fada'a Rabbahu anni maghlubun fantafsir. Maka Nabi Nuh alaihi salam mendoa kepada pemeliharanya, anni maghlubun fantasir, aku ini orang yang dikalahkan, fantasir, maka tolonglah aku. Fafatahna abwaabas samaa'i bimaa'in munhamir, maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, bimaa'in munhamir. Wa fajjarnal arda 'uyunan faltaqal maa'u 'ala amrin qad qutir, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air, dan bertemulah air untuk satu urusan telah ditetapkan. Ala amrin qad qutir, atas satu urusan yang telah ditetapkan. Wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur, dan kami angkut Nabi Nuh alaihi salam ke atas kapal yang terbuat dari papan dan paku. Tajri bi ayunina tajri jazaa'an liman kana kufir. Dia itu berjalan dengan pemandangan kami, dengan pengawasan kami, jazaan limangkana kufir. Dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang diingkari. Artinya di dalam ayat ini, Allah menjelaskan bagaimana cara Allah menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam. Artinya seorang Nabi yang pantas diselamatkan di sini ini, maka bentuk penyelamatannya adalah tergantung kepada Allah Ta'ala. Nah, pada masa beliau, beliau diselamatkan dengan kapal ini. Berkata Ibnu Katsir, maka di dalam ayat ini sebetulnya ada satu keterangan bahwa Allah menenggelamkan semua orang di muka bumi. Laqad aghraqallahu kullaman 'ala wajhil ardi minal kuffar. Semua orang di muka bumi dihancurkan oleh Allah Ta'ala, ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan kata Ibnu Katsir, hatta waladanu hin min sulbi. Bahkan putra Nabi Nuh alaihissalam dari sulbi beliau. Maka dalam ayat ini ada satu keterangan tentang keputusan terhadap putra Nabi Nuh alaihissalam. Nanti silakan dibuka para pendengar sekalian di surat Hud, surat yang ke-11 ayat 42 sampai seterusnya, mungkin sekitar 43 bahkan sampai 46 barangkali. Dikatakan di sana, wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibali wa nadanu huni bunahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkam ma'ana. Ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, irkam ma'ana, naiklah bersama kami. Naiklah kapal bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, dan janganlah kamu itu menjadi bersama orang-orang kafir. Jadi manakala air sudah tercurah oleh Allah Ta'ala, dicurahkan oleh Allah Ta'ala dari atas, dari bawah, bahkan dikatakan di ayat yang dari tungku-tungku api pun keluar mata airnya, keluar airnya, dari atas juga turun hujan yang lebat, kemudian bertemu di tempat yang ditetapkan Allah Ta'ala, maka si Kan'an, putra Nabi Nuh alaihissalam, ketika naik di bukit dan diketahui oleh Nabi Nuh alaihissalam, maka dipanggil, ya bunyaya irkam ma'ana, wahai anakku, ikutlah naik kapal bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, dan jangan menjadi bersama orang-orang kafir. Kamu jangan bersama orang kafir, nanti kan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian si Kan'an ini, putra beliau ini menjawab, qala sa'awi ila jabalin yaqsimuni minal ma. Oh, saya akan naik ke atas gunung dan dia akan menjaga saya dari air ini. Nabi Nuh menjawab lagi, la afsimal yaum min amrillah illa man rahim. Hari ini tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari perkara Allah Ta'ala kecuali orang-orang yang Allah belas kasihani. Jadi kamu naik kapal bersama bapak, bersama ayah. Tatkala demikian, maka kata Allah, wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Kemudian dihalangi dengan satu ombak, maka Kan'an termasuk orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Nah, tatkala Nabi Nuh alaihissalam melihat ini, kemudian di surat Hud dikatakan di sana, faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Jadi manakala beliau merasa belas kasihan kepada Kan'an, kepada putra beliau yang akhirnya tenggelam oleh air bah itu, maka beliau minta kepada Allah Ta'ala. Wa nada Nuhun rabbahu. Nabi Nuh alaihissalam menyeru kepada Allah Ta'ala. Kemudian beliau berkata, beliau berdoa, Rabbi inna bani min ahli. Dia anakku itu dari keluargaku, ya Allah. Sementara di ayat yang sebelumnya Allah menjanjikan bahwa nanti engkau akan memuatkan di kapal itu semua binatang ternak bersama keluargamu wa ahlaka. Jadi engkau akan membawa di atas kapal itu semua binatang yang berjodoh termasuk keluarga kamu. Silahkan dibuka nanti para pendengar sekalian di surat Hud. Mulai, ini kalau mau komplit, mulai ayat 25 sampai ayat 49. Silahkan dibuka di sana. Jadi di ayat yang ke-25 sampai 49 ini, di surat Hud, surat yang ke-11, Allah ceritakan agak detail berkaitan dengan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian bagaimana Allah menyelamatkan beliau, termasuk bagaimana ini kaitan dengan putra beliau akhirnya tenggelam bersama air bah itu. Jadi kita lihat bahwa ketika Allah Ta'ala memberikan janji kepada Nabi Nuh alaihissalam bahwa keluarga kamu itu akan naik bersama kapal, maka manakala Kan'an termasuk orang yang tenggelam, maka beliau seakan menagih, ya Allah, dia itu anakku, anakku termasuk keluargaku. Maka kemudian di ayat berikutnya Allah menjawab, dia itu bukan anak kamu. Walaysa min ahlik wa amalun ghairu soleh. Dia tidak termasuk keluargamu dan dia tidak termasuk orang-orang yang beramal soleh. Sehingga kamu jangan meminta diselamatkannya si Kan'an ini. Nah, silakan dibuka di surat Hud berkaitan dengan si Kan'an ini. Maka kembali ke tadi bahwa Rabbi inna bani min ahli, wahai Rabbku, bahwa anakku termasuk keluargaku, wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin, dan janjimu itu adalah janji yang benar dan kau adalah zat yang paling bijaksana, ya Allah. Maka Allah menjawab, qala ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu soleh. Wahai Nuh, sesungguhnya dia itu tidak termasuk keluargamu. Innahu amalun ghairu soleh, dia itu orang yang tidak beramal soleh. Fala tas'alni ma laisa laka bi ilm, inni a'iduka antakuna minal jahilin. Maka kamu jangan meminta kepadaku apa-apa yang kamu tidak punya ilmu terhadapnya. Dan sesungguhnya aku Allah memberikan nasihat kepada kamu agar kamu tidak menjadi orang-orang yang bodoh. Maka sebagian ulama membuat satu permasalahan kaitan dengan ini, bahwa di dalam ayat ini Allah menyatakan innahu amalun ghairu soleh. Kalau kita terjemahkan dengan perkata innahu, sesungguhnya dia amalun, amal ghairu soleh, yang tidak soleh. Ada yang mengatakan bahwa innahu amalun maldin yang ya'malu bikufrihi, dia itu orang yang di masa lampau beramal dengan amalan kekufuran. Maka termasuk orang yang kufur yang pantas ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian sebagian keterangan bahwa ulama juga menjelaskan bahwa yang benar bahwa Allah itu pasti menjaga istri para nabi, memuliakan mereka karena sebagai istri nabi. Lantas mengapa kok beliau punya putra seperti ini? Maka dijelaskan di sini bahwa yang namanya Kan'an atau putra beliau ini termasuk anak beliau namun tidak termasuk keluarga beliau. Di dalam ayat ini beliau mengatakan inabni min ahli. Jadi anakku termasuk keluargaku. Maka dalam kalimat ini kata ulama ini mengandung dua permasalahan. Yang pertama, penisbatan kepada anak, kepada bunuwah. Yang kedua, penisbatan kepada ahl, kepada keluarga. Bahwa anak adalah anak beliau, Kan'an, dan termasuk keluarga beliau. Ada bunuwah dan ada ahl. Bunuwah beliau adalah anak beliau, ahl beliau dia adalah keluarga beliau. Saya ulangi, Kan'an dia adalah putra beliau dan dia adalah keluarga beliau. Maka Allah Ta'ala menafikan penisbatan yang pertama, penisbatan yang kedua ini. Dia memang anak kamu, tapi dia bukan keluarga kamu. Maka Allah nyatakan, innahu laisa min ahlik. Allah tidak menyatakan, innahu laisa min ibnik. Bukan mengatakan dia itu bukan anak kamu, namun dia tidak termasuk keluarga kamu. Artinya apa? Bahwa dia itu memang termasuk anak, namun bukan keluarga secara hakiki. Dia adalah putra beliau dari sulbi beliau. Namun terhakat pula, beliau tidak termasuk keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Karena apa? Dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Maka pada ayat berikutnya Allah nyatakan, wala tukhatibni fil ladzina dzalamu. Kamu jangan mengomongi aku dalam orang-orang yang dolim itu. Artinya, dia termasuk orang yang dolim. Li'ana dzalimin laisu minal ahli binisbat lihdin. Karena orang-orang yang dolim, mereka tidak termasuk keluarga dinisbatkan kepada agama. Jadi walaupun anak, kalau ke atas walaupun bapak, walaupun ibu, walaupun anak, walaupun cucu. Ketika mereka tidak beriman kepada Allah, mereka tidak iman kepada Rasulnya, tidak iman kepada Al-Haq, maka termasuk orang-orang yang dolim. Lah orang-orang yang dolim tidak termasuk keluarga dinisbatkan kepada agama. Karena agama itu akan menghubungkan di antara yang jauh. Sedangkan kedoliman, artinya kekafiran, itu akan memisahkan dua yang dekat. Jadi saya ulangi, yang namanya anak memang anak. Tetapi anak ketika tidak mendekat kepada Allah, ketika mereka berbuat kekufuran, ketika mereka berbuat kesyirikan, maka tidak termasuk keluarga. Itulah sebabnya dalam ayat ini, Allah nyatakan, innahu laisa min ahlik, dia tidak termasuk keluarga kamu. Artinya Allah tidak menafikan bahwa Kan'an itu adalah putra beliau, tidak. Memang beliau, putra Nabi Nuh alaihissalam. Namun, secara hakiki, dia tidak termasuk keluarga beliau. Maka innahu laisa min ahlik. Artinya, para pendengar sekalian, ini barangkali kalau kita tarik kepada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dulu para sahabat ketika berperang bahkan harus berhadapan dengan bapak mereka, berhadapan dengan keluarga mereka, dengan anak mereka. Karena hubungan agama itu lebih kuat daripada sekedar hubungan darah, hubungan nasab. Nanti kita lihat bagaimana ada salah seorang sahabat yang ketika berperang dalam perang Badar itu dikejar seorang. Kemudian dia lari. dikejar lagi, dia lari lagi, menghindar terus. Ketika sudah berhadapan, terpaksa dia hunuskan pedangnya, kemudian dia beradu pedang, kemudian si musuh dia pukul, kemudian jatuh ke tanah. Kemudian dia melapor kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tadi saya itu dikejar seorang musuh, saya lari, saya menghindar. Dia mengejar saya terus, kemudian terpaksa ketika sudah terdesak, saya tidak bisa berlari, tidak bisa menghindari diri, maka kemudian dia saya hadapi, kemudian saya beradu pedang, kemudian saya pukul, kemudian dia jatuh." Dia siapa? Dia adalah bapak saya. Ini bagaimana para sahabat terpaksa berperang dengan bapak, karena secara hakiki mereka bukan keluarga. Li'ana zalimina laisu minal ahli binisbah lidin. Karena orang-orang yang zalim itu tidak termasuk keluarga dinisbatkan kepada agama. Kenapa? Li'ana din yarbitul ba'idaini. Karena agama itu akan mengikat dua yang jauh. Wal zulma yufarrikul qoribain. Sedangkan kedzaliman, yaitu kekafiran, itu memisahkan dua yang dekat. Oh, a'lam. Ini artinya kaitan dengan apa namanya, Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian para pendengar sekalian, kemarin kita sudah sempat menyinggung di ayat yang ke-26. Jadi ketika Nabi Nuh alaihissalam sudah di, kalau bahasa kita sudah dipal, sudah dinas oleh Allah Ta'ala bahwa tidak akan beriman kepada beliau kecuali orang-orang yang sudah beriman, maka beliau mendoa. Wa qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyar innaka in tadarhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajirun kafar. Nabi Nuh alaihissalam berkata, berdoa, "Rabbi, wahai pemeliharaku, la tadhar 'alal ardi, janganlah engkau biarkan di atas bumi ini minal kafirina dayyar, dari orang-orang kafir satu rumah pun, ya Allah. Innaka intadarhum, jika engkau biarkan mereka, engkau tinggalkan mereka satu rumah saja atau bahkan lebih dari itu, yudillu ibadaka, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, wala yalidu illa fajirun kafar, dan mereka tidak akan punya anak kecuali anak-anak yang fajir, anak-anak yang jahat, dan anak-anak yang kafar, anak-anak yang kafir." Sudah kita bahas kemarin mengapa beliau mendoa begitu. Ada tiga perkara. Yang pertama kali ditantang oleh orang-orang kafir, ditantang agar ditimpakan azab kepada mereka. Kata mereka, "Ya Nuh, qad jadaltana fa'aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna. Fa'tina bima ta'iduna." Maka datangkan kepada kami apa-apa ancamkan kepada kami. Jadi ketika beliau ditantang, maka beliau mendoa seperti itu. Yang kedua, karena beliau telah berputus asa. Jadi seperti tadi, la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Tidak akan beriman kepada engkau kecuali orang-orang yang sudah beriman kepada engkau. Artinya tidak akan bertambah orang-orang yang beriman kepada beliau. Maka beliau karena sudah merasa putus asa, maka beliau mendoa seperti itu. Yang ketiga adalah karena andai kata kaum mereka itu tidak dihancurkan, maka mereka akan melahirkan anak-anak yang fajir, anak-anak yang kafir. Sebagaimana yang Allah nyatakan di sana, la yalidu illa fajirun kafaro. Intadarhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajirun kafaro. Maka daripada mereka itu melahirkan anak yang fajir, anak yang kafir, maka hancurkan saja mereka semuanya, ya Allah. Kemudian para pendengar sekalian, juga sudah kita bahas kemarin bagaimana Nabi Nuh alaihissalam setelah mendoa seperti ini, maka mendapatkan ijabah dari Allah Ta'ala. Allah pun mengijabahi beliau. Mengijabahi beliau, kemudian beliau diperintah membuat kapal dan seterusnya. Kemudian para pendengar sekalian, ini juga yang barangkali perlu kita ingat-ingat, bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga sudah pernah mengajarkan hal ini. Ya, ini ketika ada orang-orang yang sudah dinas oleh Allah Ta'ala, dinas sebagai orang-orang yang pantas masuk ke dalam neraka, maka beliau mendoakan kepada mereka. Kalau belum tahu, diajari. Jadi yang pertama, ketika belum tahu, maka diajari. Fa'idha ulimu ta'alamu. Jadi apabila mereka diajari, mereka akan tahu. Sebagaimana kisah yang sudah pernah kita bahas kemarin, ketika Nabi dakwah ke Taif, kemudian orang Taif tidak beriman, maka manakala malaikat penjaga gunung izin untuk menjatuhkan gunung di atas mereka, Maka beliau bersabda, La Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Inni la arju an yukhrijallahu min aslabihi man yakulu la ilaha illallah. Oh jangan. Ya Allah, tunjukilah kaumku karena mereka tidak mengetahui ya Allah. Sesungguhnya aku berharap bahwa Allah akan mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Inni la arju an yukhrijallahu min aslabihi man yakulu la ilaha illallah. Ini karena mereka belum tahu, maka diberitahu dulu. Mereka belum paham, maka dipahamkan dulu, itu yang pertama. Jadi ketika ada orang belum paham, kita pahamkan dulu. Artinya sama, kalau kita mendapati ada orang-orang yang belum paham, belum tahu, kita ajari dulu. Kita pahamkan dulu. Jangan sampai kita tergesa-gesa mendoakan keburukan kepada satu kaum. Karena apa? Itu akan mencelakakan. Kita belum mengajari, kita belum menyampaikan, tiba-tiba kita sudah mendoakan keburukan kepada mereka. Kepada, mungkin juga kepada anak, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada teman. Karena mereka belum tahu, diajari dulu. Sehingga ketika sudah tahu, insya Allah mereka akan mau kepada keimanan, kepada jalan yang benar. Demikian Mas, mari kita hentikan dulu. Baik, pendengar RDS dimanapun Anda berada, nanti kita lanjutkan lagi kajian ini bersama Ustadz Mukhtar membahas surat Nuh di edisi terakhir ya. Untuk Anda nanti bisa bertanya melalui telepon 765-1818, juga melalui SMS di 081-226-1707-777, dan juga bisa melalui Yahoo Messenger maupun juga Facebook di RDS FM Solo. Tetaplah bersama Umar Darmawan, kita kembali selepas informasi yang berikut ini. Dimulakan dengan Bismillah. Pendengar RDS, hadir dan ikuti serangkaian acara spektakuler Asosiasi Bekam Indonesia ABI Jawa Tengah. Rangkaian acara spektakuler ABI Bedah Buku oleh Dr. Zaidul Akbar dengan tema penyakit dan terapi bekamnya, buku penerbit Al-Qawam dengan penulis Dr. Ahmad Rojak. Ikuti pula seminar oleh Dr. Ali Ridho dengan tema sistem diagnosa yang menunjang dalam praktek bekam. Bedah buku dan seminar diselenggarakan hari Sabtu 10 November 2012 jam 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat, bertempat di Hotel Kusuma Kartika Sari, Jalan Insinyur Sutami Solo, dekat areal kampus UNS, dengan biaya Rp100.000, fasilitas, snack, buku penyakit, dan titik bekamnya. Rangkaian acara spektakuler berikutnya, pembekalan bekam terstandar plus ujian sertifikasi keanggotaan nasional Asosiasi Bekam Indonesia oleh Ustadz Katur Suhardi, Ketua Dewan Suro ABI Pusat, diselenggarakan pada hari Sabtu sampai dengan Ahad 10 sampai dengan 11 November 2012 jam 15 sampai dengan selesai, bertempat di Hotel Kusuma Kartika Sari, Jalan Insinyur Sutami Solo, dekat areal kampus UNS, dengan biaya Rp650.000, fasilitas makan, snack, penginapan, dan sertifikat nasional ABI. Peserta ujian terstandar wajib membawa perlengkapan bekam selengkap-lengkapnya. Informasi dan pendaftaran hubungi Sekretariat ABI, Perum Citra Alam Mandiri 3, RT 2, RW 10, Jalan Bio 2 nomor 7, Gonilan, belakang kampus UMS, atau hubungi 087-77-111-2207, atau hubungi 0271-765-3295. Pendaftaran juga bisa dilayani di RDS FM Solo, Jalan Adi Sumarmo 181 Solo. Acara ini diselenggarakan oleh Asosiasi Bekam Indonesia Jawa Tengah dan didukung oleh RDS FM Solo. Kita mudah-mudahan dirahmati Allah. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Mutiara yang paling bermakna adalah keluarga. Pendengar, ikuti perbincangan menarik seputar keluarga, problematika dan solusinya dalam program Bincang Keluarga bersama Ustadz Tri Asmoro Kurniawan. Otomatis kalau kita sekedar ingin mencari perempuan yang lebih cantik daripada istri kita, di luar sana banyak. Apalagi kadang-kadang kita sendiri yang membuat istri kita gak cantik, karena kita gak punya cukup biaya untuk membuat dia ke salon gitu. Jadi kalau suami-suami yang mengeluhkan istrinya kurang cantik, sebenarnya mereka harus introspeksi diri. Berapa dana yang pernah mereka... Yang salah malah si suami. Iya. Bincang Keluarga setiap hari Jumat pukul 9 sampai dengan 11 waktu Indonesia bagian Barat. Anda bisa bergabung melalui line phone 765-1818 atau di line SMS 081-226-170-777. Bincang Keluarga hanya di RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Sedek benang dia ngerokok. Mereka tambah kopi. Kopinya kental mending. Assalamualaikum, Kang. Kang, Assalamualaikum. Anak tamu. Siapa ya? Oh, Waalaikumsalam. Siapa gue? Ku Jamal, Kang. Oh, Kang Jamal. Kan mlebu, kan ya. Kang Rabejo, ra kerja tuh, Kang. Gue prae, aku kerjanya genawingi wis bar lemburan. Wah, lagi ngopo ya, Kang. Biasa menikmati sebatang rokok sama secangkir kopi. Wah, kental. Wah, enak gitu ya. Wah, enak ya, Pol. Kapan nyoba priben? Gawe kenang kok. Wah, ya ora apa-apa iki tak nyoba sik ya, Kang ya. Nyoba ge, rokoke ge. Aku biasa rokoke kretek ge kene ge, kene. Karo kopi. Rokok opo iki, Kang? Kretek barang iki, Kang. Rokok kretek apa barang opo kowe ora mudeng kretek ge sing ora nang gabese kowe lho. Oh, iya ora apa-apa kene tobone. Wis sedrep kowe. Wis kene tak nyoba sik, Kang. Sedotane kowe lho luwih kuat. Ning aku rung tau ngrokok iki, Kang. Rung tau ngrokok kreka, pengen nyoba tak contoni dhisik ta iki. Oh, kok selak kreka ngene. Lho, sik salah. Wah, mari watuk ngono, Kang. Dadi watuk aku ku mau ngerokok iki. Nih, awak nyebus kene, Kang. Kang. Ya nyebul kok. Dewek bae nyanya. Ya. Aduh, koyo malu watuk. Watuk, Kang. Wis, aku dadi watuk malah koyo mengene aku dadi watuk ora watuk padahal aku. Wis, moh aku. Lho, aja diguang, aja diguang rokok, digapakan aku. Mari watuk ono penyakit tok, Kang, Kang. Ngerokok kok penyakit-penyakit priben, kena sedep aku dadi semadele kerja. Iya, ngerokok iki mari penyakit to, Bu. Rokok ae, moh aku nyus nyus. Jauhi merokok sekarang juga karena mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. 107,7 RDS بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة. Jadi syariah 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, masih bersama Umar Darmawan dan kita masih akan belajar tafsir bersama Ustadz Muhtar di kesempatan sore hari ini. Anda yang ingin bergabung nanti kita tunggu di 765-1818, juga melalui SMS di 081-226-170-777 dan juga bisa melalui Yahoo Messenger di rdsfmsolo@yahoo.com. Baik, kita lanjutkan kembali ya, Tad. Ya. Iya. Monggo, Tad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Amma ba'd. Marilah para pendengar sekalian, kita lanjutkan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kaitan dengan doa ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita. Jadi ketika ada orang-orang yang belum tahu, maka diajari dulu. Diajari agar mereka tahu. Maka fa'idha ulimu ta'alam. Jadi ketika mereka sudah diajari, mereka akan tahu. Karena apa? Wa'ana tabi'atahum qabilatun lit'alimi. Jadi tabiat mereka itu adalah ketika mereka itu diajari, mereka akan menerima pengajaran. Kecuali orang-orang yang jelas keadaannya bahwa dia termasuk ahli neraka. Misalkan tentang Walid bin Mughirah, Al-Walid bin Mughirah. Nanti kalau kita melihat dalam daftar orang-orang yang apa, yang mengusir Nabi kita Muhammad SAW, dia adalah orang yang paling memusuhi beliau. Dikatakan di dalam Al-Quran, sudah pernah kita bahas kemarin, Zarni wa man khalaqtu wahida, wa ja'altu lahu malam mamduda, wa banina syuhuda, wa madhattu lahu tamhida, sampai ayat Allah, innahu kana li ayatina anida, sa'urhiku sa'uda, kemudian sa'uslihi sakor. aku akan memasukkan dia ke dalam neraka Sakor. Maka ketika Nabi mengetahui bahwa dia termasuk calon penghuni Sakor, sebagaimana kata Allah ini, maka beliau mendoakan kehancuran bagi Al-Walid di dalam perang Badar. Dan nanti kita tahu bahwa dalam perang Badar, si Walid terbunuh dalam keadaan terpotong hidungnya. Nanti bisa juga dibuka di surat Al-Qalam atau surat Nun tentang kisah terbunuhnya Al-Walid bin Mughirah di dalam perang Badar dalam keadaan terpotong hidungnya. Demikian pula dengan si Abu Lahab yang dalam Al-Quran yang kita sudah hafal itu. Sa'aslana ronza talahabin wa mur'atuhu hamma latal hatab. Dan kelak dia akan masuk ke dalam api yang menjilat-jilat dan istrinya si pembawa kayu bakar. Dikatakan di sana, sa'aslana ronza talahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang punya jilatan api. Maka karena sudah jelas bahwa Abu Lahab termasuk orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka, maka Rasulullah SAW mendoakan kehancuran kepada dia. Nah, sedangkan sekarang bagaimana untuk kita? Jadi kalau kita memang belum mengajak kepada orang banyak, maka kita ajak dahulu. Jadi saya ulangi, kepada tetangga barangkali, atau kepada keluarga, atau bahkan kepada anak. Jadi kadang kita itu anu masmur ya, sering apa? Uring-uringan kepada anak, sering marah kepada anak, anak kita anggap kurang tahu unggah-ungguh. Secara introspeksi, nah, jangan-jangan kita belum mengajari gitu ya. Kita belum mengajari berbahasa yang baik, kita belum mengajari bersopan santun yang baik. Atau bahkan juga mungkin belum mengajari bagaimana di dalam berislam yang baik. Nah, kalau demikian kita mestinya introspeksi. Jangan-jangan kita memang belum mengajarkan yang baik kepada mereka. Kemudian berkaitan dengan ini, di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan bahwa pada ayat ini, yaitu pada ayat yang ke-26 dan ke-27, terdapat 4 masalah. Jadi beliau memerincinya. Jadi yang pertama kaitan dengan doa beliau. Doa alaihim ba'da an uhiya ilaihi annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Sama dengan di atas, ketika beliau sudah mulai putus asa, maka beliau mendoakan kehancuran bagi mereka. Namun ada mufasir yang menerangkan bahwa sebab doa beliau adalah ketika beliau dihina oleh orang-orang waktu itu. Jadi ada seorang bapak, dia itu membawa anaknya masih kecil di atas pundaknya, kemudian melewati beliau. Kemudian berkata si bapak ini, "Ihdhar hadza fa innahu yudilluka." Kamu hati-hatilah dari orang ini, Nak. Karena apa? Dia itu akan menyesatkan kamu. Lantas si anak berkata, "Ya abati anzilni, wahai bapakku, turunkan saya." Lantas ketika dia telah diturunkan, tiba-tiba faromahu fasajahu. Lantas si anak ini melimpar beliau dan melukai beliau. Maka manakala beliau dilimpar seperti itu, maka beliau mulai marah. Kemudian beliau mendoakan kehancuran kepada mereka. Namun kata fasir yang lainnya, jadi tatkala Allah Ta'ala sudah mengeluarkan semua orang beriman dari sulbi mereka. Jadi kata Muhammad bin Ka'ab dan Muqatil, kemudian Rabi' dan Atiyah bin Zaid, tatkala orang-orang beriman sudah keluar dari sulbi mereka, hinama akhrajallahu kulla mu'min min aslabi marhamin sa'ihim, tatkala sudah keluar semua generasi beriman dari sulbi mereka, dari rahim mereka, maka Allah kemudian membuat mandul para wanita mereka, kemudian dibuat juga mandul para laki mereka sebelum azab turun. Para mufasir mengatakan kira-kira 40 sampai 70 tahun. Jadi setelah 40 tahun atau sampai 70 tahun mereka dibuat mandul sehingga tidak punya anak sama sekali. Nah, di ketika itulah sesudah masa 40 tahun maka Allah menghancurkan mereka. Artinya ketika Allah menghancurkan mereka itu tidak ada anak sama sekali. Ini kalau ulama mengambil dasar dari surat Al-Furqan, silakan dibuka di surat yang ke-25 ayat yang ke-37. Wa qauma nuhin lamma kadzabur rusula aghraqnahum. Jadi kami tenggelamkan mereka tatkala mereka itu mendustakan kepada Nuh alaihissalam. Artinya orang yang bisa mendustakan seorang nabi itu adalah orang dewasa. Artinya orang-orang dewasa ketika mereka mendustakan Nabi, maka dihancurkan, ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Ini menunjukkan kata ulama, ini pendapat tapi kata ulama, bahwa ketika datang azab ini, lam yakun fihim sabiyun waktul azab. Saya ulangi, lam yakun fihim sabiyun waktul azab. tidak ada seorang anak pun waktu datangnya azab ini. Ini apa namanya perkataan para ulama. Karena andai kata ada anak di situ, tidak mungkin Allah mengatakan lamma kadzabur rusula aghraqnahum, karena anak tidak mungkin bisa mendustakan seorang rasul. Demikian yang kedua. Yang pertama, kemudian yang kedua, ini sebagaimana kata Ibnu Arabi bahwa Nabi Nuh alaihi salam mendoakan orang kafir semuanya. Semua orang kafir didoakan untuk dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Sedangkan Nabi ini mendoakan kehancuran bagi orang-orang yang jelas-jelas memusuhi Islam dan Muslimin. Orang-orang yang jelas-jelas mau menghancurkan Islam dan Muslimin. Maka nanti kita lihat dalam riwayat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mendoakan kehancuran buat Utbah, kemudian bagi Syaibah, dan bagi para sahabat-sahabat mereka, manakala mereka sudah jelas-jelas tidak mau tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian juga barangkali bisa dilihat juga dalam riwayat bagaimana Nabi kita mendoakan Allahumma munazzilal kitabi sari al hisabi wa hazimul ahzabi ihzimhum wa zalzilhum. Jadi ya Allah hancurkan mereka dan koyak-koyaklah mereka ya Allah. Ini doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para pendengar sekalian, yang keempat kaitan dengan kalimat dayaron. Ini adalah bagaimana Nabi Nuh alaihi salam mendoa kepada Allah Ta'ala untuk menghancurkan mereka semuanya, jangan sampai satu rumah pun tersisa di muka bumi. Jadi semua dihancurkan, jangan sampai ada satu rumah pun, artinya jangan sampai ada seorang kafir pun yang tinggal di muka bumi. Karena apa? Nanti ketika mereka tinggal di muka bumi, mereka akan berbuat kerusakan dan melahirkan generasi yang fajir, yang kafir. Itu ayat yang ke-26-27. Kemudian para pendengar sekalian, pada ayat yang ke-28, ayat yang terakhir, Allah katakan di dalam, Allah firmankan di dalam surat ini, menyebutkan tentang doa Nabi Nuh alaihi salam, "Rabbighfirli wali walidayya waliman takhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tajidiz zalimina illa tabara." Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya dan kedua orang tuaku, waliman takhala baitiya mu'minan, dan bagi siapapun yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman, dan juga walil mu'minina wal mu'minat, dan juga ampunilah orang-orang yang beriman laki-laki, yang beriman perempuan. Wala tazidiz zalimina illa tabara. Dan janganlah kau tambahkan kepada orang-orang zalim itu kecuali kehancuran belaka ya Allah. Di dalam ayat ini ada beberapa bahasan. Yang pertama kaitan dengan kalimat Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, wahai Tuhanku, wahai pemeliharaku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Ada dua penafsiran dalam kalimat ini. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam itu mendoakan untuk diri beliau. Mendoakan khusus diri beliau dan kedua orang tua beliau yang keduanya beriman. Ta'ali nafsihi wali walidayhi wa kana mu'minaini. Nabi Nuh alaihissalam mendoakan untuk beliau, Robbi Firli, li aku Nabi Nuh alaihi salam, wali walidah dan kedua orang tuaku, yaitu bapak ibu beliau, yaitu Lamik bin Matusalah, kemudian Samha bintu Anus. Ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Sta'lafi dan Al-Qushairi, juga Al-Mawardi dalam kitabnya. Jadi Nabi Nuh alaihi salam mendoakan beliau dan kedua bapak ibu beliau. Bapak ibu beliau itu Lamik bin Matusalah, kemudian Samha bintu Anus. Yang kedua, kata Sa'id bin Jubair, bahwa Nabi Nuh alaihi salam itu mendoakan diri beliau dan nenek moyang beliau. Jadi bapak beliau dan nenek-nenek beliau. Jadi wali-wali di sini adalah orang tua dan nenek moyang beliau. Kata Al-Kalbi di dalam kitab Al-Qurtubi, bahwa di antara beliau dan Nabi Adam alaihi salam itu ada 10 nenek moyang beliau, semuanya beriman. Tidak ada seorang pun yang kafir. Maka beliau doakan mereka semuanya. Rabbighfirli wali walidayya Allah. Ambil aku dan nenek moyangku. Kedua bapak ibuku dan juga nenek moyangku. Para kakekku dan ke atas. Artinya sebagai bentuk apa? Bakti seorang anak mendoakan orang tuanya. Maka sama, ini barangkali kita masmer ya, bagi kita semua yang masih punya orang tua, ini mohon orang tuanya dijaga baik-baik, didoakan dengan kebaikan. Bagi yang sudah meninggal, maka kita doakan agar diampuni oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Karena bisa jadi doa kita kepada Allah, mendoakan bapak ibu kita, itu akan sampai kepada anak-anak kita barangkali masmer ya. Kita termasuk orang yang soleh karena kita dianggap mau mendoakan orang tua. Dan semakin kita kuat di dalam mendoakan orang tua kita, kita mendoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan anak kita menjadi baik sebagaimana doa kita kepada orang tua kita. Kemudian pada kalimat berikutnya, waliman dakhala baitiya mu'minan. Waliman, dan bagi orang yang dakhala, yang masuk baitiya rumahku mu'minan, dalam keadaan beriman. Di dalam kalimat ini, ada paling tidak 4 qaul, ada 4 pendapat. Yang pertama, yang dimaksud dengan baiti itu adalah masjidi atau musola. Artinya, waliman dakhala masjidi atau musolaya, musolian, musodikon bila. Artinya, bagi siapapun yang masuk ke dalam masjidku, yang masuk ke dalam musolaku. Karena apa? Tidak ada yang masuk ke dalam rumah para nabi kecuali orang-orang yang beriman kepada beliau. Maka beliau menjadikan masjid sebagai sebab mendapatkannya ampunan dari Allah Ta'ala. Faja'alal masjidah sababan lidu'ai bil maghfirah. Maka Nabi Nuh AS menjadikan masjid sebagai sebab didapatkannya ampunan dari Allah Ta'ala. Maka beliau mendoakan tadi, waliman dakhala baitiya mu'minan. Yaitu bagi orang-orang yang masuk ke dalam masjidku dalam keadaan beriman. Ini sebagai bandingan bisa dilihat barangkali di dalam hadis. Bahwa Nabi bersabda, al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi malam yuhdits fihi taqulu Allahumma firlahu Allahumma rahamhu. Ini bisa dibuka di dalam kitab Sahih Bukhari, juga di Fathul Bari juz 1 di halaman 103. Jadi Nabi Muhammad SAW memberikan satu arahan kepada kita bahwa para malaikat itu mendoakan kepada salah seorang di antara kamu sekalian selagi dia di dalam tempat duduknya. Dia pada tempat duduknya yang dia itu sholat padanya selagi belum yuhdits. Yuhdits di sini, ulama juga memberikan beberapa penafsiran. Ada mengatakan malam yuhdits artinya selagi dia belum batal, dia belum kentut, atau selagi dia tidak berbuat amalan-amalan yang baru, amalan-amalan bid'ah. Jadi malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang di dalam masjid selagi dia di tempat itu selagi belum berhadas dengan ucapannya Allahumma firlahu Allahumma rahamhu. Ini yang bersama dengan yang Nabi Nuh doakan tadi, waliman dakhala baitiya mu'minan. Kemudian yang kedua dari Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud dengan waliman dakhala baitiya adalah waliman dakhala dini. Jadi fal baitu bimana ad-dini. Artinya ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan orang-orang yang masuk ke dalam agamaku. Artinya, ampunilah siapapun yang muslim ya Allah di antara kaumku itu. Waliman dakhala dini. Ampunilah mereka semuanya. Kemudian yang ketiga, ada mengatakan yang dimaksud dengan baiti itu adalah dari rumahku. Jadi waliman dakhala baiti mu'minan, waliman dakhala dari mu'minan. Ampunilah orang-orang yang masuk ke dalam rumahku sebagai orang mukmin ya Allah. Artinya memang masuk ke dalam rumah beliau. Yang terakhir, ini wakila safinati. Artinya waliman dakhala safinati mu'minan. Berikan ampunan kepada siapapun orang-orang yang masuk ke dalam kapalku ya Allah. Artinya kalau dia masuk ke dalam kapal, maka dia termasuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya yaitu Nuh alaihissalam. Maka sama, di hari-hari ini, siapapun yang dia itu masuk ke dalam masjid, dia mau sholat di masjid, maka teranggap orang-orang yang beriman. Maka sering disampaikan di sini pula bahwa kata Nabi SAW, sholatlah kamu di masjid kamu. Sholu fi masjidikum. Idza sholaitum fi buyutikum la taraktum sunnata nabiyikum. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dolaltum. Kamu itu sholatnya di masjid kamu. Kalau kalian sholat di rumah-rumah kalian, kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Dan kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, berarti kamu telah tersesat. Walau taraktum sunnata nabiyikum, lalu laltum. maka kaitan dengan praktek dari ayat ini adalah, jadi kalau sebagaimana yang Nabi Nuh doakan, kalau kita termasuk orang yang masuk ke dalam masjid, maka akan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Apalagi ketika rampung sholat, kita tetap di tempat itu selagi tidak hadas, tidak batal, atau selagi tidak memperbuat hal-hal yang baru. Mendapat doa malaikat, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, belas kasihanilah dia. Dan ini juga barangkali bagi para bapak ibu. Jadi monggo, ini putra putri kita latih untuk ke masjid. Subuh kita, kita bangunkan, kita latih. Karena kalau kita tidak melihat sekarang, mau kapan lagi? Karena anak itu ketika sudah mulai dewasa, itu lebih sulit dididik daripada ketika masih anak-anak. Anak memang tidak boleh diperintah ketika sebelum berumur 7 tahun, memang betul. Tetapi anak boleh melihat bapak ibunya ketika dia sholat. Dan anak juga boleh ke masjid. Tapi dengan catatan jangan sampai mengganggu di masjid. Nah ketika 7 tahun anak mulai diperintah sholat. Agak diperintah dengan kuat, dengan tekanan, mungkin dengan iming-iming, dengan hadiah. Nah ketika 10 tahun tidak mau sholat, anak boleh dipukul. Tetapi sebetulnya anak ketika sejak kecil sudah melihat contoh dari bapak ibunya. Maka ketika dewasa sebetulnya ini tidak perlu dipukul. Asal memang kita benar di dalam mendidiknya. Tapi kadang kita tuh kurang anu mas, kurang apa? Kurang konsisten mas Umar ya. Artinya emang anak butuh dibiasakan sejak kecil. Dan ini barangkali bapak ibu bisa apa? Bisa introspeksi, bisa melihat yang sudah kita perbuat selama ini, bagaimana kita dalam mendidik anak di rumah. Ya tentang sholatnya, mungkin tentang apa? Cara mandinya, mungkin cara makannya dan seterusnya. Ya kita semua, termasuk saya juga ini. Kemudian para pendengar sekalian, di bagian berikutnya adalah walil mu'minina wal mu'minat. Siapa yang dimaksud dengan mu'minin dan mu'minat dalam ayat ini? Ada 3 kaul. Yang pertama bahwa yang dimaksud orang-orang beriman laki-laki dan perempuan dalam ayat ini adalah ammah ila yaumil qiyamah, umumnya umat mukmin sampai hari kiamat. Jadi semua orang beriman baik laki-laki maupun perempuan, wanita, itu masuk dalam ayat ini. Artinya orang-orang beriman sampai hari kiamat itu sudah mendapatkan doa Nabi Nuh alaihissalam. Doa untuk diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata Al-Kalbi. Kalau yang pertama kata Al-Dhuhak. Kemudian yang kedua kata Al-Kalbi. Ini adalah kaum mukminin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya umat beriman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan doa Nabi Nuh alaihi salam. Artinya orang-orang tadi masalahnya di dalam ayat sebelumnya, di kalimat sebelumnya, waliman dakhala baitiya mu'minan adalah orang-orang yang masuk ke dalam rumah beliau atau masuk ke dalam masjid beliau. Maka berikutnya mukminin dan mukminat di sini adalah orang-orang beriman dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah umat mukmin dari kaum beliau. Wakila min kaumihi, artinya lil mukminin wal mukminat min kaumihi. Kaum beriman laki-laki dan perempuan dari kaum beliau. Tapi kata Al-Qurtubi rahimahullah itu lebih condong kepada pendapat yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan orang beriman laki-laki dan perempuan dalam bagian ayat ini adalah umumnya orang beriman sampai hari kiamat. Artinya Nabi Nuh alaihissalam telah mendoakan kepada kita semuanya, siapapun dia orang beriman sejak masa beliau sampai hari kiamat untuk mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Kemudian yang bagian berikutnya para pendengar sekalian adalah dari kalimat wala tajidiz zalimina, dan janganlah engkau menambah kepada orang-orang yang dolim ya Allah illa tabaro. Dolim di sini siapa? Dolim di sini adalah al-kafirin. Ya Allah, jangan kau tambahkan kepada orang-orang kafir itu kecuali kehancuran, ya Allah. Ada yang mengatakan musyrik. Jangan kau tambahkan kepada orang-orang musyrik itu kecuali kehancuran, ya Allah. Illa halakan. Artinya Nabi Nuh alaihissalam juga mendoakan kehancuran bagi siapapun. Orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir. Artinya sebagai peringatan bagi kita semuanya. Jadi manakala dia termasuk orang yang kafir, orang yang musyrik, maka dia akan mendapatkan kecelakaan di hadapan Allah Ta'ala. Sebagaimana doa Nabi Nuh alaihissalam. Dan sebagai bandingan para pendengar sekalian, nanti kita bisa buka di dalam berbagai hadis yang paling gampang kita bisa buka di kitab Riyad ya, dan Solihin tentang tentang ancaman bagi orang-orang yang berkhianat, ancaman buat orang-orang yang memperbuat kekafiran, memperbuat kemusyrikan, orang-orang yang berdusta. Karena pada masa ini orang nampaknya ngaku beriman, ngaku Islam, namun mereka telah memperbuat satu perbuatan yang jauh dari keimanan, perbuatan yang jauh dari keislaman. Mereka telah berdusta, memberikan kabar bohong sampai ke seluruh penjuru ufuk. Silakan dibuka nanti di kitab Riyadhus, misalkan di Babul Khianat kalau tidak salah, atau Babul Amanah. Itu kalau di buku terjemah di kitab yang kedua, di bab ya, kalau di dalam kitab aslinya sekitar bab 260-an. Itu bagaimana ada satu ancaman bagi orang-orang yang berdusta yang akan disobek mulutnya, kemudian disobek hidungnya sampai ke belakang, bahkan dari mata sampai ke belakang, dan terus sampai hari kiamat. Itu bagi orang-orang yang membuat berita bohong, yang menunjukkan tidak imannya kepada Allah Ta'ala, tidak iman kepada Allah dan Rasulnya. Demikian dari saya, Mas Umar. Bentar. Baik, pendengar RDS dimanapun Anda berada, nanti kita lanjutkan untuk Anda yang ingin bertanya di 765-1818 juga melalui SMS di 081-226-1707-77. Tetaplah bersama kami mendengar, karena kita akan bergabung bersama tim Meja Berita RDS FM Solo untuk mengikuti kilas informasi pukul 5 sore. Tetaplah bersama kami pendengar. 107,7 RDS FM. بجهادنا سنفتت الصخرة ونهزم الطاغوت والكفر بجهادنا سنفتت الصخرة. Media Dewa Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, masih ada Umar Darmawan menemani Anda di sore hari ini di program Kalam Tafsir. Untuk Anda yang ingin bergabung untuk bertanya, silakan Anda bisa bertanya melalui telepon 765-1818. Dan ini sudah ada yang bergabung nih Tat, nampaknya ya Tat ya. Baik, diterima 765-1818. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Umar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Di dalam Al-Quran ada surat Al-Kafirun. Al-Kafirun. Ada surat Al-Munafikun. Dan sepertinya situasi pada zaman Nabi itu tidak baik-baik sekali. Seperti Abu Lahab dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu juga, setelah meninggalnya Nabi, ada banyak pemurtatan dan murtad. Kemudian pada zaman Abu Bakar, banyak orang tidak mau zakat. Bahkan 4 sahabat Nabi, 3 diantaranya tewas. Umar, Utsman, dan Ali. Dari keterkaitan itu saya mau korelasi dengan hadis Ustaz. Sebaik-baik umat adalah pada masaku, kemudian setelahku, dan setelahnya. Yang saya mau tanya, sebaik apakah yang dimaksud oleh hadis itu? Meskipun tidak terkait dengan hadis di sini, tapi korelasi dengan Al-Kafirun dan Al-Munafikun itu Ustaz. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini barangkali butuh Mas Umar ya, butuh pendalaman terkaitan dengan Al-Kafirun, kemudian Al-Munafikun, kemudian tentang terbunuhnya 3 khalifah sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau saya boleh nambahi, jadi ketika awal Nabi itu di Madinah, ketika sholat Jumat itu bahkan para sahabat meninggalkan beliau dalam keadaan berdiri sedang berkhutbah, ditinggalkan karena mereka mendatangi orang yang datang dari luar kota, gitu Mas Umar ya. Artinya menunjukkan bahwa pada masa beliau itu juga tidak seperti bayangan kita. Kemudian tadi dari Pak Bambang disampaikan kaitan dengan hadis Khairul Qurun Qurni Summal ladina ilunahum summal jantusnya. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian sudahku, sesudahku, kemudian sudahku, yang kemudian para ulama diambil sebagai masa-masa keemasan 100 abad begitu, 100 tahun. Yang pertama, yang dimaksud dengan Khairul Qurni adalah generasiku. Jadi ku di sini adalah ku ketika Nabi masih ada. Itu sebagian ulama mengatakan demikian. Jadi ketika Nabi masih ada, dikitari oleh para sahabat, itu adalah masa yang terbaik di masa itu. Artinya, dibanding dengan masa-masa yang lainnya, itu adalah masa yang terbaik. Khairul kuruni korni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Artinya Nabi, kemudian dikitari para sahabat. Nah, kemudian, apakah terbaik? Apa indikasinya? Yaitu ketika Al-Quran dan Sunnah diamalkan dengan sebaik-baiknya. Dan bagaimanapun di masa itu, dibanding dengan masa sesudahnya, tetap bagus di masa Nabi. Maka dikatakan bahwa kebaikan di sini bukan kebaikan duniawi, tapi kebaikan bagaimana Al-Quran dan Sunnah itu diamalkan secara maksimal lah begitu barangkali. Diamalkan secara maksimal. Meskipun tadi saya ulangi, pada masa Nabi juga ada orang murtad. Buktinya apa? Ketika perjanjian Hudaibiyah, Nabi itu memberikan 4 atau 5 poin perjanjian. Di antaranya, ketika ada orang Madinah yang murtad kemudian datang ke Makkah, maka tidak usah dikembalikan. Tapi ketika ada orang Mekah yang datang ke Madinah, maka harus dikembalikan. Ini yang kemudian oleh Umar bin Khattab dianggap sebagai bentuk kekalahan Nabi. Tapi oleh Nabi akhirnya terjawab bahwa ini adalah bentuk kemenangan Islam. Karena apa? Nabi tidak akan menerima orang-orang yang murtad ada di Madinah. Ini menunjukkan bahwa pada masa Nabi itu juga ada orang yang murtad. Juga ada orang yang mencuri, ada orang yang berzina, kan begitu. Ya. Tetapi bagaimanapun, kalau boleh kita katakan secara persentase, kehidupan pada masa Nabi adalah kehidupan yang paling baik. Karena pada waktu itu Al-Quran dan Sunnah itu diamalkan dengan maksimal. Gitu. Ini yang barangkali perlu kita yakini, sehingga jangan sampai manakala kita melihat kepada masa sudah beliau, terbunuhnya Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, seakan-akan kita mengecilkan kebaikan Islam. Karena bagaimanapun, di masa-masa berikutnya, itu lebih jahat lagi. Dan masa sekarang itu lebih jahat lagi. Makanya silakan dibuka dalam kitab-kitab Sarah, bahwa kebaikan satu generasi itu tidak diukur dari duniawi, tapi diukur dari bagaimana Al-Quran dan Sunnah itu bisa diamalkan. Itu makanya nanti pada masa menjelang akhir zaman, kita akan menjadi satu generasi yang cukup baik karena akan dipimpin oleh orang-orang yang baik, yang dimana waktu itu Islam akan menjadi di zaman keemasan lagi. Begitu Mas Muhammad. Ya, baik. Silakan pendengar yang ingin bertanya melalui telepon, kita tunggu di 765-1818. Juga SMS di 081-226-170-777. Sudah ada yang gabung lagi nih, Tat, melalui telepon. Assalamualaikum. Salam. Ya. Dengan Ahli Umar. Sehat, alhamdulillah. Monggo Pak Firdaus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, sukses selalu. Alhamdulillah, amin. Tentang tadi ya, Tad. Dengan keimanan mendekatkan yang jauh, dan karena kesyirikan, karena kemungkaran itu menjauhkan yang dekat. Seperti itu ya, Tad. Tidak keliru ya. Kemudian pertanyaan saya, Tad, apakah itu bisa berlaku terbalik, Tad? Artinya tadi kan dari Nabi Nuh ke anaknya ya. Apakah itu juga bisa berlaku dari seorang yang lebih rendah kedudukannya kepada seseorang yang lebih tinggi? Artinya terbalik gitu loh, Tad, posisinya. Misalkan bagaimana? Misalnya, apakah hukum itu juga berlaku terhadap anak ke orang tua atau keponakan ke paman misalnya gitu? Kalau tadi kan contohnya Nabi Nuh ke anaknya itu, Tad. Nah, itu pertama, Tad. Dan kedua, Tad, kalau tadi dikatakan menjauhkan yang dekat. Menjauhkan yang dekat dalam artian menjauhkan yang dekat, ya. Jadi apakah itu berarti juga menafikan atau menghilangkan hubungan rahim gitu, Tad? Hanya sebatas dari sisi din gitu, Tad. Ya, gitu, Tad. Afwan kalau ada kesalahan. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Tad. Ya, akan saya jawab. Jadi tadi dari tafsir di dalam Al-Qurtubi, silakan dibuka di sana Pak Firdaus ya. Jadi kata beliau bahwa li'annatin yarbitul ba'idain. Kemudian wal kufru yufarriqul qaribain. Jadi yang namanya agama itu akan mengikat dua yang jauh, akan mendekatkan dua yang jauh, sedangkan kekafiran itu akan menjauhkan dua yang dekat. memisahkan dua yang dekat. Di dalam ayat ini adalah kaitan Nabi Nuh dengan putra beliau. Apakah bisa dengan yang juga bisa? Artinya siapapun dalam satu keluarga, jadi boleh bapak dengan istri, suami dengan istri, bapak dengan anak, anak dengan ibu, ketika mereka tidak dalam satu keimanan, maka itu sebetulnya adalah mendekatkan, menjauhkan dari yang dekat. Artinya al-kufru itu yufarikul qoribaini. Dua yang dekat itu jauh gara-gara ada kafiran. Kalau sebagai contoh nanti bisa dilihat bagaimana Tufail Abdullah bin Tufail Tufail bin Amr Ad-Dausi ketika dia datang dari Nabi kemudian pulang ke kampungnya ke Bani Daus, ketika bertemu dengan bapaknya dia mengatakan, "Stop. Di antara kita tidak ada hubungan. Kamu bukan bapak saya bukan anak kamu. Di antara kita ada Islam. Apa itu Islamnya?" Kemudian dia terangkan Islam itu begini, begini, begini. Kemudian akhirnya bapaknya masuk Islam. Ketika bertemu dengan itu juga sama. Beliau katakan, "Di antara kita ada penghalang. Kamu bukan istri saya bukan suami kamu. Karena di antara kita itu ada Islam." Begitu. Akhirnya istrinya diterangkan juga apa Islam, akhirnya masuk Islam. Ini contoh bagaimana ketika orang di dalam satu keimanan itu akan jadi dekat. Walaupun bukan keluarga. Maka al-ukhuwah al-islamiyah itu lebih kuat daripada al-ukhuwah fil ahl tadi. Kalau sekedar keluarga, maka itu walaupun keluarga itu sebetulnya jauh. Minimal nanti di akhirat akan jauh kedudukannya. Yang kedua, apakah hubungan keluarga ini ketika tidak sama-sama beriman akan memutuskan? Tidak. Nanti barangkali bisa juga dilihat dalam satu riwayat ketika istri beliau waktu itu putranya Hindun ya, ketika ibunya datang kemudian mau duduk di sebuah lemak yang menjadi tempat duduk Nabi, kemudian ditarik oleh Nabi, ditegur. Karena apa? Seorang ibu itu walaupun musyrik tetap ibu, tetap harus diperbaiki hubungannya. Bahkan dikatakan dalam ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilm fala tuti'huma. Kemudian wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi manakala kedua bapak ibu kamu memaksa kamu untuk menyekutukan aku dengan yang lainnya, maka kamu jangan mentaati keduanya, tetapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kamu pergauli dengan pergaulan yang baik. Ini menunjukkan bahwa satu keluarga ketika berbeda keyakinan itu tidak memutuskan hubungan. Tetap diperintah untuk berhubungan baik dengan mereka. Namun secara hakiki, satu kekafiran itu memisahkan dua yang dekat. Demikian dari saya, Mas Umar. Iya, itu tadi berkaitan dengan orang tua begitu ya. Tadi, artinya harus kita pergauli dengan cara baik. Yang baik. Kemudian kalau seorang orang tua terhadap anak yang yang dolim juga, apakah ini juga berlaku? Artinya tetap kita berhubungan dengan baik atau bagaimana, Dad? Iya, jadi sama. Jadi hubungan kita tetap dalam kerangka atau dalam ranah kita mengusahakan kebaikan mereka. Nabi Nuh alaihissalam di saat-saat terakhir ketika Kanan mau tenggelam itu tetap diminta untuk ikut ke dalam kapalnya. Karena apa? Hak anak itu adalah diajak kepada kebaikan, diajak kepada kebenaran. Walaupun ketika itu akhirnya tenggelam si anak ini. Ini menunjukkan bahwa sampai akhir atau detik-detik akhir, seorang tua dalam hal ini Nabi Nuh alaihissalam tetap mengajak anak untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Maka barangkali sama. Ada orang tua yang mungkin putra-putrinya, istilah kita sekarang, beling atau nakal, tidak mau beriman kepada Allah. Diajak ke masjid malah lari dari masjid. Diajak kebaikan malah suka kepada keburukan. Diajak ngaji malah suka internet dan seterusnya. Ini orang tua tidak boleh berputus asa. Tetap diajak, tetap didukung. Karena apa? Ini belum finish. Jadi makna orang kafir itu ada dua, Mas Umar. Orang kafir yang masih ada kesempatan beriman, ada orang kafir yang sudah tertutup hatinya. Umar bin Khattab itu amat memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu amat sangat memusuhi. Bahkan ketika terdengar bahwa dia itu masuk Islam, orang mengatakan, "Umar tidak mungkin masuk Islam. Kalau keledainya masuk Islam itu malah mungkin." Itu gitu. Saking tidak mungkinnya. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW mendoakan, "Allahumma ajil Islama bi Umar min Umar amkamqal." Ya Allah, kuatkan Islam dengan Amr atau Umar di antara dua Umar, Umar bin Khattab dan Umar bin Hisam itu. Akhirnya Umar masuk Islam itu. Artinya bahwa bagaimanapun ada orang-orang kafir yang sudah mati hatinya, ada yang belum. Lah, jangan-jangan begitu Mas. Jadi orang yang kita anggap sudah kafir ndeles, kafir nyekek, wis ra mungkin Islam, tiba-tiba kita doakan kehancuran padahal masih ada setitik iman pada hatinya. Itu barangkali. Pernah ada satu kisah, Mas Umar, saya berikan contoh saja. Tetangga saya itu, apa namanya, pernah sampaikan dulu ya tetangga saya, dia itu seorang non-muslim. Kalau bahasa Al-Quran orang kafir ya. Kalau bahasa negara kita non-muslim. Itu dia debat tentang agama dengan tetangganya. Kemudian waktu hari Sabtu, kemudian dia membawa Alkitab datang ke gereja. Subhanallah, tadi itu dia berdebat tentang agama, dia bela non-Islamnya, tetangga dia apa membela Islamnya, debat sampai seru, tidak ada kata akhir, kemudian dia ke gereja. Sampai dalam gereja, dia malah berpikir, Mas Umar, oh iya, ternyata agama saya itu ajarannya dangkal sekali, cuma nyanyi, tidak ada yang lainnya. Begitu pulang dari gereja, dia bilang kepada teman yang tadi dia debat dengannya itu, dia bilang, nanti tolong saya habis maghrib, saya tolong diajari sholat maghrib ya. Kata temannya, wah dia menghina itu. Tadi debat sekarang malah minta diajari sholat maghrib. Dan betul, ketika sholat azan maghrib, itu dia datang dan siap diajari sholat maghrib dan masuk Islam. Ini contoh bagaimana di titik akhir orang masih bisa selamat. Masih bisa masuk Islam. Itu begitu. Artinya, secara zon, kita boleh mengatakan orang ini masih kafir. Masih belum mau kepada Islam. Tetapi tetap masih ada kesempatan. Sampai ketika sudah titik akhir, sampai mati ya sudah, kita lepas dari dia. Itu begitu Mas Umar. Iya. Jadi walhasil kepada anak, kepada siapapun, tetap kita doakan. Siapa tahu nanti pada akhir atau detik-detik akhir, dia mau masuk Islam. Atau apa saya tambah dengan satu cerita barangkali. Seperti ketika ada seorang Yahudi sakit anaknya itu, Nabi datang. Kemudian dia diajak masuk Islam oleh bapaknya. Waktu itu dia minta pada bapaknya pertimbangan, kata bapaknya, ikuti seruan Muhammad, akhirnya masuk Islam dan meninggal dunia. Kata Nabi, dia telah beruntung. Kenapa? Mengikuti ajakan kebenaran masuk Islam sesaat sebelum meninggalnya. Artinya tetap bagaimanapun, walaupun apa namanya, secara zahir sekarang masih dalam keadaan belum beriman, tetap masih bisa diajak kepada keimanan. Yang penting usaha, bukan hasilnya Mas Umar. Ya, gitu. Baik. Ini ada pertanyaan dari SMS yang masih ada erat kaitannya dengan yang baru saja kita bahas, Tad. Tentang anak yang anak saya sudah berkeluarga sekarang, tapi sholatnya itu masih bolong ditinggalkan. Sudah sering saya ingatkan, tapi juga belum bisa berubah juga dan masih seperti itu. Terus ini saya juga mohon solusinya ini, Tad, dari Bu Sumi di Sragen. Jadi begini Bu Sumi, ada dua hal yang harus kita perbuat. Yang pertama ikhtiar dohir, kedua ikhtiar batin. Doa itu adalah ikhtiar dohir yang pertama, gitu Mas Umar ya. Jadi ada ikhtiar dohir, ada ikhtiar batin. Doa itu adalah ikhtiar dohir yang pertama, meskipun masuk ikhtiar batin, gitu Mas Umar. Artinya kita tetap minta kepada Allah agar anak kita atau siapapun itu kita doakan agar mendapatkan keimanan yang pertama. Yang kedua, tetap kita bisa mengajak dia dengan berbagai macam cara. Nah, istilah Jawa itu ada apa? Wong dipangkui meh dipateni gitu Mas Umar. Mungkin dikasih hadiah. Kita lembutkan hatinya. Nabi itu luar biasa di dalam mengajak orang kepada Islam itu dengan berbagai macam cara beliau tempuh, memberikan hadiah dengan akhlak yang baik, dengan budi yang baik, dengan ucapan yang baik, dengan bantuan yang baik, dengan doa bahkan. Artinya ini semua bisa kita tempuh dengan doa misalkan. Tadi seperti Nabi ketika apa namanya, ketika dakwah ke Taif, kemudian malaikat izin kepada beliau untuk menjatuhkan gunung di atas mereka. Nabi kan menolak kan. La inni la arju an yukhrijallahu min aslabihim man yakulu la ilaha illallah. Oh tidak. Saya berharap nanti Allah mengeluarkan dari sulbi mereka orang yang mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya tetap ada ikhtiar, ada harapan, ada ikhtiar. Yang penting ada tafaul, optimis kepada Allah. Yang pertama saya ulangi, berdoa. Kita doakan kepada Allah agar anak kita mendapatkan atau siapapun mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Yang kedua, tetap ada upaya penyampaian dengan ajakan, dengan apa namanya ucapan maupun dengan perbuatan. Kita beri hadiah, dilembutkan hatinya. Kita beri hadiah lagi. Kita beri hadiah lagi terus begitu. Karena apa? Tetap nanti ada apa? Allah menjawab doa kita kok. Ada usaha yang kedua. Yang ketiga, bisa jadi kita minta orang yang dipercaya dia untuk memberikan nasihat kepada dia. Jadi ada orang yang dia percaya diminta untuk memberikan nasihat kepada dia. Karena apa? Kadang ada orang-orang yang kita pandang tidak mampu berbicara, tapi ketika mengajak malah diikuti. Contoh gampang, saya punya seorang guru, Mas Umar. Terus saya guru apa namanya, si Pak Guru itu pinter menurut saya. Itu beliau Masya Allah mengajak orang untuk sholat, yang diajak tidak mau, Mas Umar. Diajak tidak mau, yang kedua juga tidak mau. Padahal beliau paham Al-Quran, setahu saya paham hadis. Si orang yang diajak belum mau. Tapi ketika ada orang yang kedua, dia mengaku bodoh karena dia bilang sendiri, saya sudah ngaji bertahun-tahun tapi tidak paham Al-Quran. Tapi dia senang ngaji. Itu cukup mengajak sekali dengan kalimat, begini kalimatnya Mas, kira-kira begini. Kamu sudah tua, kalau kamu tidak segera sholat, nanti kamu mati menghadap Allah, bagaimana itu? Langsung dia itu sadar, kemudian mau sholat, mau sumber. Ini contoh bagaimana orang-orang yang berilmu menyampaikan dengan kalimat-kalimat keilmuannya tidak diterima, tapi ada orang yang gampangnya tidak lebih berilmu, lebih tidak berilmu, tapi dengan satu kalimat yang cukup keras dan pedas, tapi justru bisa diterima oleh orang itu. Artinya ini sekedar usaha bahwa kadang ada orang-orang yang dengan kalimat-kalimat dari kita itu bisa menerima. Hanya yang perlu kita introspeksi, jangan-jangan cara yang sudah kita tembus selama ini kurang pas buat dia, begitu. Atau bisa jadi kita mestinya mendoakan apa namanya, misalkan mendoakan 1 bulan, kita mungkin baru berdoa 25 hari, masih ada 5 hari, tambah hari ke 26, 27, 28, andai kata kita tetap sabar, mendoakan di hari ke-30, bisa jadi besoknya dia kemudian beriman dan tobat dan menjadi orang yang baik. Begitu Mas Mahdari saya. Ya, baik. Masih ada 2 pertanyaan di SMS. Ini hanya apa ya, pertanyaan yang mungkin singkat jawabannya. Dari siapa nih ya? Tidak ada namanya. Pada saat terjadi tenggelamnya, ditenggelamkannya makhluk di seluruh bumi. Kemudian ada enggak keterangan dalam Al-Quran itu, Tad, yang kira-kira berapa waktu lama Nabi Nuh itu kembali bisa menemukan daratan, begitu kan? Kemudian yang kedua, Tad, ini juga masih sama. Kalau boleh tahu, Tad, itu negeri Nabi Nuh itu kalau sekarang itu kira-kira di daerah mana, begitu? Tad, ada Suroso di Ambarawa. Ini yang terus terang saya belum menemukan tentang kapan beliau apa namanya mengapung di apa namanya, mengapung di samudra, Mas Umar, ya. Karena dulu ada yang mengatakan di dalam tafsir, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 60 tahun, ada yang mengatakan beliau kemudian tinggal bersama kaum beliau selama 40 tahun. Ada yang mengatakan dalam hitungan hari, Mas Umar, gitu-gitu. Walau misawab, jelas memang tidak ada nas yang sahih yang selama ini yang saya dapat dari hadis-hadis. Yang kedua, kaitan dengan apa itu, Mas Umar? Daerah. Kaitan dengan daerah. Itu memang daerah yang beliau apa namanya, beliau ada pada ada di daerah Armenia, kan begitu. Di daerah Armenia beliau doa di sana. Kemudian beliau setelah naik kapal kemudian berlabuh di Bukit Judi, Mas Umar. Namanya di Bukit Judi. Kemarin saya mendapat satu film tentang apa, tentang kapal beliau. Ada kemungkinan itu adalah di sebuah gunung di daerah Turki, Mas Umar, ya. Cuma saya sendiri belum begitu yakin dengan gambar itu karena memang ada gunung, kemudian ada semacam apa, semacam bentuk kapalnya, kemudian dimasuki oleh para ahli, dan ada apa namanya, ada ruang yang besar, Mas Umar, ruang besarnya, kemudian ada kayu-kayunya, ada sampai berapa tingkat begitu. Cuma berdugaan bahwa ini adalah kapal Nabi Musa alaihissalam di Bukit Judi di sebuah tempat di Turki sana. Ke yang selebihnya saya tidak tahu, Mas Umar. Ya, baik, cukup mungkin, Tad, sebagai penutup kebersamaan kita, monggo, Tad. Jadi marilah para pendengar sekalian, tetap apa namanya, kita dengan mempelajari ini kita bisa tahu kemampuan kita bahwa kita ternyata memang masih kurang, kita masih kurang dalam belajar, maka marilah kita mencoba untuk nambah, untuk tetap istiqomah dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah ini. Yang kedua, bagaimanapun apa yang kita pelajari ini, karena memang sulit, namanya ilmu, ya. Kata orang Jawa, ngilmu anglet ketemu, artinya kita memang harus mempelajari dan mencoba untuk mengamalkannya bersama-sama dengan orang lain, dengan keluarga. Yang ketiga, kita belajar begini dalam rangka menambah iman, ilmu, dan amal. Jangan sampai kita belajar begini dalam rangka hanya menambah wacana sehingga menjadi wacana yang tidak bisa diamalkan. Tapi kalau kita belajar kemudian mencoba untuk bisa diamalkan, maka akan menambah iman, ilmu dan amal. Selebihnya kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, demikian tadi kebersamaan kita bersama Ustaz Mukhtar. Ya, kita sudah membahas surat Nuh dan insyaallah akan kita lanjutkan surat berikutnya. Anda bisa kembali menyimak program ini insyaallah hari Rabu yang akan datang. Umar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan jangan lupa pendengar, nanti Anda bisa mengikuti Wejangan Jawi bersama Ustaz Abu Hanifah secara live ya. Kalau di lain hari itu berupa recording, untuk hari Rabu live atau langsung Ustadznya datang ke RDS FM Solo. Terima kasih kebersamaannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Kalam Kajian Keislaman. Semoga memperluas pengetahuan kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti kembali Kalam esok hari di RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah.